Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa lahum ba'd. Qala rahmahullah. Fa in qila qad dzakartum afatil 'ishq wa madarra wa madarrahu wa mafasidahu fa hal dzakartum manafi'ahu wa fawaidahu allati min jumlatiha rifatut taba. Baik, ada yang lainnya proses bab paragraf-paragraf yang lalu disebutkan tentang kerusakan akibat cinta yang berlebihan, mafsadah dan mudaratnya. Kemudian beliau seakan-akan memunculkan sebuah pertanyaan, kenapa tidak engkau sebutkan juga faedah-faedah cinta yang berlebihan ini? Wa qala ba'dhum al-ishqu da'u afidat al-kiram. Al-ishqu da'u afidat al-kiram. Isyq itu kalau di sini penyakit hati orang-orang yang mulia. Kalau di nusfah saya anak punya di sini disebutkan al-isyqu dawa'u afidatil kiram, bertolak belakang. Jantung da, ya yeah. Da, penyakit. Wa qala ghairuhu al-ishqu la yasluhu illa lidhi muru'atin zahiratin wa khaliqatin tahirah. Yang lain mengatakan bahwa cinta itu tidak layak kecuali untuk mereka yang memiliki muru'ah yang tampak, sifat perwira, menjaga kehormatan, kemuliaan, dan khaliqah tahirah, budi pekerti yang bersih. Aulidhi lisanin qabil wa ihsanin kamil. Orang-orang yang, atau untuk orang-orang yang mempunyai lidah perkataan yang baik dan perbuatan baik yang sempurna. Aulidhi adabin bari'in wa hasabin nafi'. Atau untuk orang-orang yang memiliki sopan santun dan kedudukan yang terhormat. Wa qala akhar al-ishqu yushajji'u janan al-jabal. Cinta itu membuat pikiran orang-orang yang pernah pengecut jadi berani. Membuat orang jadi berani. Wa yusaffi dhihnal ghabi, membuat orang yang bodoh jadi pintar. Wa yusaffi kaffal bakhil, membuat orang yang kikir jadi dermawan. Wa yuzillu izzatal muluk, merendahkan kemuliaan para raja, artinya menurunkan sensinya sedikit, artinya dia akhirnya jadi bukan menghinakan. Jadi keperkasaan raja-raja itu jadi berkurang, bukan dalam artian yudil di sini membuatnya jadi hina, tidak. Kalau tadinya dia mungkin terlalu jaga diri karena dibawa karena menjaga kehormatan sebagai raja, tapi dengan cinta jadi lebih lembut sedikit. Wa yusakkinu nawafiral akhlaq, membuat tenang perilaku akhlak-akhlak yang membuat lari orang lain, artinya terkikis. Wa huwa anisu man la anisa lahu wa jalisu man jalisalahu, teman ini, nah, teman bagi orang-orang yang tidak punya teman, ya. Nah, teman duduk bagi orang-orang yang tidak punya teman duduk, ini isyqa. Tapi nanti disebutkan oleh beliau bahwa yang dibahas di sini yang seperti ini cinta orang-orang yang suci. Dalam artian apa? Mereka yang menjaga antara dia dan Allah, antara hubungan dia dan Allah, dan antara dia dengan orang yang dia cintai, yang dia sukai, dijaga dari hal-hal yang haram. Dia menjaganya dari hal-hal yang diharamkan. Ini yang dibahas oleh beliau dalam paragraf berikutnya. Qala qala akhar, al-ishqu yuzilul asqal. Cinta itu membuat menghilangkan rasa berat. Wa yulattifur ruh, melembutkan ruh. Wa yusaffi kadaral qalbi, membuat bening kekeruhan hati. Keruh hati itu jadi bening, jadi hilang. Membuat hati jadi jernih. Wa yujibul irtiyah li af'alil kiram, dan mengharuskan jadi mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Kama qala syair, sayahliku fid dunya syafiqun alaikum idza ghalahu min hadithil hubbi ghailu. Akan binasa di dunia orang yang kasihan kepada kamu ketika ghalahu min hadithil hubbi ghailu. Yani di Allah alam. Yani ketika membahas tentang cinta. Karimun yumitu sirra hatta ka'annahu idza tafhamuhu an haditsika jahilu. Orang mulia yang menyimpan rahasia sampai seakan-akan ketika kau tanyakan kepada mereka, tanyakan kepadanya tentang beritamu, dia tidak tahu. Saking kuatnya menyimpan rahasia. Yawaddu bi an yumsiya saqiman la'allaha, dia ingin seandainya dia jatuh sakit, mungkin si dia tidak sam'an anhu bi syaqwa turasilu, ketika mendengar keluhannya dia akan datang menjenguk atau mencari berita. Wa yahtazzu lil ma'rufi fi talabil 'ula li tuhmat yawman inda laila syama'ilu. Dia bergerak kepada kebaikan untuk mencari kemuliaan, keutamaan, supaya perilakunya terpuji suatu ketika di sisi di hadapan si Laila. Dari sini artinya kata beliau, fal isku yahmil ala makarimil akhlak. Cinta itu seperti yang diterangkan dalam bait-bait ini, itu membawa seseorang kepada akhlak-akhlak yang mulia. Pandai dia menyimpan rahasia, kemudian berupaya untuk melakukan kebaikan untuk mendapatkan kemuliaan. Paling tidak seperti disebutkan dia tuh mat yauman inda laila syama'il, supaya dia dipuji, perilakunya dipuji di sisi Laila. Wa qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah menyebutkan al-ishqu yurawwidun nafsa, itu melatih jiwa. Cinta itu membuat jiwa itu terlatih. Wa yuhadzibul akhlak, membersihkan akhlak. Izharuhu tabi'i wa idmaruhu takallufi. Kalau dia menampakkan cintanya, itu tabiat, secara naluri memang dia ingin menampakkan rasa cintanya, rasa sukanya. Wa idmaruhu, tetapi menyembunyikannya, itu adalah takallufi. Itulah perbuatan takalluf, membebani diri. Wa qala akhar, karena berlawanan dengan tabiat. Wa qala akhar, man lam tabtahij nafsuhu bisawti syaji wal wajhil bahi fa huwa fasidul mizaj muhtajun ila al ilaj. Muhtajun ila ilaj, siapa yang tidak bisa merasakan jiwanya, tidak bisa merasakan suara yang merdu, menikmati suara yang merdu, wajah yang elok, itu berarti rusak mizajnya. Ini isinya dalam dia ini rusak, butuh diobati. Kan suara dalam hal ini kan, kalau suara merdu kan enggak harus nyanyian biduanita. Iya, mungkin anak kita yang baca Al-Qur'an, atau mungkin istrinya, atau mungkin saudara perempuannya. Kalau dia enggak bisa membedakan, enggak bisa menikmati suara mereka yang misalnya halal untuk dia dengarkan, bisa dibawakan. Wa ansalu fi dzalik, mereka menyebut lantunan bait syair, idza anta lam ta'syaq wa lam tadri mal hawa fa anta wa'irun wa'irun fil falati sawa. Kalau kamu tidak, ini ada beberapa sebetulnya, beberapa bait disebutkan. Yang pertamanya di sini, idza anta lam ta'syaq wa lam tadri mal hawa fa ma laka fi tibil hayati nasibu. Kalau engkau tidak pernah jatuh cinta, tidak tahu apa itu cinta, berarti engkau tidak punya bagian dalam baiknya menikmati baiknya hidup. Bahagianya, ya bahagianya hidup. Wa qala akhar, yang lain mengatakan, idza anta yang idza anta lam ta'syaq wa lam tadri mal hawa fa anta wa'irun fil fanati sawa. Kalau kamu tidak pernah jatuh cinta, tidak tahu apa artinya cinta, kamu sama air, air itu yang di unta kafilahnya, unta yang di tengah lapang, di tengah padang yang sunyi, sama saja enggak ngerti artinya cinta. Wa qala akhar, idza anta lam ta'syaq wa lam tadri mal hawa fakun hajaran min jarimis saqil jalmada. Kalau engkau tidak pernah jatuh cinta, tidak tahu apa artinya cinta, maka jadilah batu min janibi sakhr jalmada, batu yang kaku beku. Wa qala akhar, idza anta lam ta'syaq wa lam tadri mal hawa, kau dibalik rupanya, wa lam tadri mal hawa faqum wa'talif tibnan fa anta himaru. Kalau kamu tidak pernah jatuh cinta, tidak tahu apa artinya cinta, bangkitlah sana, makan aja rumput-rumput, kamu seperti keledai, kamu sama saja dengan keledai. Wa qala akhar, idza anta lam ta'syaq wa lam tadri mal hawa fa ma laka fi thayyibil hayati nasibu. Ini tadi kembali balik. Qala wa qala ba'dul ushaq, sebagian orang-orang yang jatuh cinta, ulul ifah, ini yang di yang dibahas oleh beliau sebelumnya di mana, punya orang-orang yang memiliki ifah, kehormatan, menjaga kehormatan dirinya, artinya menjaga kehormatan ini dia tidak melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, wasiyana, mampu dia menjaga diri. Orang lain memiliki penjagaan, yang menjaga dirinya bukan hanya sekedar artinya kehormatan dia di dalam mata masyarakat, tapi antara dia dan Allah. Ifu tasrufu, jagalah kemuliaanmu, kehormatanmu, niscaya kamu akan mulia. Ifu tasrufu, jaga kehormatanmu, kamu akan mulia. Wa ashiqu tazrufu, atau di sini tazfaru, jatuh cintalah kamu, niscaya kamu akan beruntung. Qala wa qila li ba'dil ushaq ma kunta tasna law zafarta biman tahwa. Apa yang kamu lakukan ketika ditanyakan kepada seorang yang jatuh cinta, apa yang kamu lakukan kalau kamu beruntung berhasil, artinya bisa bertemu dengan orang yang kamu cintai. Faqala kuntu umatti'u tarfi biwajhi, aku biarkan mataku memandangnya, menikmat-nikmat, bersenang-senang menatap wajahnya. Wa urawihu qalbi bi dzikrihi wa haditsihi, aku tenangkan hatiku mengingat dan berbincang dengannya. Wa asturu minhu ma la yuhibbu kashfa, aku tutupi darinya apa yang dia tidak suka untuk dibongkar. Wala asiru bi qubhil fi'li ila ma yanqudu ahda, dan aku tidak akan datang kembali membawa perbuatan yang buruk, tidak akan menjadi membawa sesuatu yang buruk, perbuatan buruk kepada untuk membawa ini apa yang berujung kepada runtuhnya perjanjian kesepakatan dengannya. Summa anshada akhlu bihi fa'ifu anhu takarruman, aku berduaan dengannya dan aku tidak melakukan apa-apa karena menjaga kehormatan. Khaufat diyanah, karena takut dalam segi agama, lastu min usyafihi, khawatir kalau bukan termasuk orang yang mencintainya. Kalma fi yadi sa'imin yaltadzu zama'an fayasbiru an ladzidhi madzaqi, seperti air di tangan orang yang berpuasa, Dia menggambarkan betapa dia artinya dengan orang yang dia cintai, walaupun dia berduaan dengannya, laki atau perempuan siapapun dia, dia tidak melakukan apa-apa, menjaga kehormatan dan khaufat diana, takut ya, diana, pembalasan ya. Lastu min syafihi, aku bukan termasuk orang yang mencintai dia kalau nanti. Nah, kalma seperti air di tangan orang yang sedang berpuasa, yang kehausan, tapi dia tahan tangannya, dia tahan dirinya untuk tidak minum air tersebut. Orang yang berpuasa kan merasakan lagi haus luar biasa kan, itu air itu kan sesuatu yang sangat lezat, tapi dia tahan demi untuk karena puasanya. Nah seperti itu orang yang takarruman, yang mencintai seseorang kan, nah, dia sanggup untuk menahan dirinya. Ini yang disebutkan di awal oleh beliau, ulul ifah wa ulus fiyana. Wa qala Ibu Ishaq bin Ibrahim, kata abna, arwahul usyad itratun latifah, roh-roh orang yang jatuh cinta itu atiratun latifah, bau yang lembut. Wa abnanuhum rafiqatun khafifah, tubuh-tubuh mereka tipis dan ringan. Nuzhatuhum al-mu'anasah, nah, keceriaan mereka itu adalah dengan berdekatan. Wa kalamuhum yuhyi mawatal qulub, pembicaraan mereka itu menghidupkan matinya hati. Wa yazidu fil uqud, walaula al-ishqu wal hawa labatala na'imud dunya, dan menambah akal, tumbuhnya ini berkembangnya akal. Kalau tidak ada karena tidak ada cinta dan hawa, niscaya hilanglah nikmatnya, kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa qala al-akhar, al-ishqu lil arwahi bi manzilatil ghida lil abdan, cinta bagi rohani itu seperti gizi, seperti makanan bagi tubuh kita. In taraktahu darrak, kalau kamu tinggalkan dia, dia merugikan, memudaratkan dirimu. Wa in akkarta minhu qatalak, kalau terlalu berlebihan juga membinasakan, membunuhmu. Makanan kan begitu juga, cinta yang berlebihan juga membunuh orang yang merasakannya. Wa fi dzalika qil khalilai innal hubba fihi liyadzatun, wahai kekasihku, cinta itu padanya ada kelezatan. Wa fihi syaqaun daimun wa karub, juga ada kesengsaraan abadi dan kesempitan, bencana, ada petaka. Wa ala dzaka ma'aishun yatibu bi ghairihi, atas itulah tidak adanya kehidupan yang baik tanpa yang seperti itu. Wala aisha illa bil habibi yatibu, dan tidak ada kehidupan kecuali dengan kekasih yang membuatnya baik. Wala khaira fid dunya bi ghairi sababah, tidak ada kebaikan di dunia tanpa ada cinta yang sifatnya tercurahan, tanpa curahan cinta. Wala fi na'imin laisa fihi habib, dan tidak ada dalam kenikmatan itu, tidak ada yang namanya nikmat yang di situ tidak ada kekasih. Tidak ada kebaikan dalam semua kesenangan yang di situ tidak ada orang yang dicintai. Makan sendiri. Wa dzakara fara'iti an Abi Ghassan qala marra Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bi jariyatin wa hiya taqul wa hawituhu min qabli qat'i samaini mutamayyilan, di sini mutamayyisan, yang di dalam yang lain mutamayyilan, mutamayyilan mislal qadibin na'im, aku mencintainya sebelum diputus tamainku, pangkalku. Mutamayyilan, dalam keadaan meliuk seperti tongkat yang lembut, yang lentur. Fasa'alah, ditanya oleh Abu Bakar tentang jariah tadi, ahar ahurratun anti am mamlukah, kamu orang merdeka, wanita merdeka atau budak? Qalat bal mamlukah, aku budak. Faqala man hawak, siapa yang kau cintai? Fatalakkat fa'aqsama 'alaiha, tapi dia diam. Jariah itu menyimpan. Dan dia bersumpah, kemudian Abu Bakar bersumpah kepada demi Allah supaya gadis itu menjawab. Faqalat, wa anallati la'ibal hawa bi fu'atiha qutilat bi hubbi Muhammad ibn al-Qasim. Muhammad bin Qasim, Imam Muhammad bin Qasim bin Ja'far bin Abi Talib, atau Muhammad bin Qasim bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Muhammad bin Qasim bin Abi Bakar. Nah. Ya, antara dua itu. Kalau dalam nukhah yang lain langsung disebut Muhammad bin Muhammad bin Qasim bin Ja'far. Fashtaraha min maulaha. Gadis itu, jariah ini, budak ini dibeli dari majikannya. Wa ba'atha biha ila Muhammad bin Qasim bin Ja'far bin Abi Talib. Diserahkan kepada Muhammad bin Qasim bin Ja'far bin Abi Talib. Nah, Muhammad bin. Wa qala, kata beliau radhiyallahu anhu, ha'ula'i fitanur rijal. Yang seperti ini nih, fitnah-fitnah bagi kaum laki-laki. Bencana, ujian buat kaum laki-laki. Siapa? An-Nisa. Wa kam wallahi, betapa banyak demi Allah, qad mata bihinna karim. Orang-orang mulia terbunuh, mati. Wa utiba bihinna salim, dan ternoda karena mereka orang-orang yang bersih. Dicela. Waja'at Utsman bin Affan, waja'at Utsman bin Affan jariyatun tastad'i 'ala rajulin minal ansar. Seorang jariah mengadukan perkaranya kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ya, terhadap ini dengan kasus seorang laki-laki dari Ansar. Faqala laha Utsman, ma qissatuk? Ada apa dengan kamu? Faqalat khaliftu ya Amirul Mukminin bi abdi ibni akhi. Aku tergoda, niatnya aku jatuh cinta dengan anak laki-laki enam, anak saudaranya, anak saudara dari rajul Ansar ini. Fama anfaqu ra'ihi. Aku terus tidak pernah berhenti memerhatikannya, menggodanya. Faqala lahu Utsman. Utsman berkata kepada rajulun min Ansar, imma antahabaha li ibni akhik, imma kamu serahkan dia, hadiahkan dia kepada putra saudaramu, au u'tiyaka samanaha min mali, atau saya berikan kamu harga dia dari harta saya. Mau dibeli oleh Utsman. Faqala rajulun min al-Ansar ini berkata, ushiduka ya amiral mu'minin annaha lahu. Saya saksikan untukmu, kepadamu wahai amirul mu'minin, budak ini untuk anak saudaranya. Wa nahnu la nunkir fasad al-ishqi alladhi muta'allaquhu fi'lul fahishah. Kita tidak mengingkari rusaknya isyq yang kaitannya dengan perbuatan keji, zina, bil ma'syuq, dengan teman kencannya, dengan teman enam, ya, gelapnya ini. Wa innamal kalam, tetapi di sini kita akan membicarakan fil isyqil afir, fil isyqi al-afir, tentang cinta orang-orang yang punya iffah, orang-orang yang punya harga diri, orang-orang yang punya wibawa, yang menjaga kehormatannya. Minar rajulidh dharib, dari orang-orang yang mulia. Alladhi ya'balahu dinuhu wa iffatuhu wa muru'atuhu an yuftida ma bainahu wa bainallah. Yaitu orang-orang yang tidak suka agamanya, yang tidak suka iffahnya, kehormatannya, muru'ahnya. Ya, tidak suka, tidak mau dia merusak antara dia dan Allah, dan antara dia wa ma bainahu wa baina ma'syuqihi bil haram. Jadi punya sifat iffah, punya yani muru'ah, punya din, punya iman, yang iman, iffah dan muru'ah ini menjaga dia, menahan dia untuk tidak merusak hubungan antara dia dan Allah. Berarti kan hatinya bersih tetap. Dia punya cinta, jatuh cinta kepada seseorang, yang perempuan kepada yang laki-laki, yang laki-laki kepada yang perempuan, tapi terjaga antara dia dan Allah. Terus antara dia dan maksyuknya itu tidak sampai melakukan pelanggaran. Berarti apa? Tidak berhubungan. Tidak SMS-an. Iya kan? Tidak janjian. Punya mereka. Bahkan disebutkan nanti Umar bin Abdul Aziz. Merasakan seperti itu. Ya, kita baca. Qala rahimahullah, wa hadza ka ishqi salafil kiram. Dan ini seperti cinta para salaf yang mulia. Wal a'immatil a'lam, imam-imam dunia. Fahada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Salah satu fuqaha sab'ah. Ahadul fuqaha sab'ah. Salah satu dari fuqaha sab'ah. Tujuh bintang ahli fikih kota Madinah. Salah satu bintang tokoh tokoh fikih ahli fikih di Madinah. Asyiqah, jatuh cinta. Hatta ustuhira amruh. Hatta ustuhira amruh. Sampai terkenal urusannya. Walam yungkar alaihi. Tidak ada yang mengingkari. Wa udda zaliman man la mahu. Bahkan dianggap zalim orang yang mencela beliau. Kenapa? Wa min syairihi, di antara syair beliau, katamtul hawa hatta adurra bikal katmu. Adurra bikal katmu. Katamtul hawa hatta adurra bikal katmu. Walamaka aqwamun walau muhum zulmun. Kau sembunyikan cinta hingga perbuatan itu merugikanmu. Mereka mencelamu dan celaan mereka tidak pada tempatnya. Fanamma alaikal kashihuna wa qablahum. Namma alaikal kashihuna, orang-orang yang merusak hubungan itu. Namma alaik, ini berusaha untuk merusak hubungan. Wa qablahum, orang yang bencimu. Wa qablahum, dan sebelum mereka. Alaikal hawa qad namma law yanfa'al katmu. Ya, cinta dan sebelum itu cinta telah berkembang pada dirimu, dan seandainya ada manfaatnya dan tidak ada lagi gunanya menyembunyikan. Fa'asbah kakan nahdi, akhirnya engkau menjadi an-nahdi. An-nahdinya apa ya? Semacam bunga. Nah, izmata hasratan, atau tumbuhan yang mati dalam keadaan kecewa. Ala isri hindin, meninggal hind, au kaman syaffahu syaffahat sukmun, atau syaffahu sukmun, atau seperti orang yang di apa namanya dihinggapi oleh penyakit. Tajannabta ityanal habibi ta'assuman, engkau jauhi, engkau tidak mendatangi kekasihmu karena takut dosa. Ala inna hujranal habibi wal ismu, bahkan menjauhi orang yang dicintai itu juga sebuah dosa. Fadzuq hajraha qad kunta taz'umu annahu rasyadun ala ya rubbama kadzaba az-za'mu. Rasakanlah ya mencicipinya, meninggalkannya, menjauhinya. Qad kunta taz'umu, engkau menduga bahwa itu adalah sebuah rasyad, yakni sesuatu yang baik, rasa terbimbing. Ala ya rubba kadzaba az-za'mu, padahal itu yakni bisa jadi dusta anggapan tersebut. Ini karena ingin melarikan diri atau apa, menjauhi orang yang dicintai. Wa hada Umar bin Abdul Aziz, ini mereka menyembunyikan, yakni hati yang seperti ini terkuaknya setelah mereka meninggal, dan enggak ada yang tahu juga apa namanya, tidak ada menampak mereka berhubungan dengan yang wanita yang mereka cintai, yang mereka sukai. Qala wa hadha Umar bin Abdul Aziz ishquhu li jariyati Fatimah binti Abdul Malik, istrinya sendiri. Jatuh cinta kepada budak perempuan Fatimah, istrinya. Kan berarti selalu terlihat namanya budak. Nah, bintu Abdul Malik bin Marwan imra'atihi masyhurun, cintanya itu terkenal. Tertariknya dia kepada budak istrinya. Kanat jariyatan bari'at al-jamal. Dan budak itu ternyata luar biasa cantiknya. Wa kana mu'jaban biha, dan beliau betul-betul kagum pada budak tersebut. Wa kana yatlubuha min imra'atihi, dan beliau selalu minta kepada istrinya. Wa yahris 'ala an tahabaha lahu, minta supaya dihadiahkan kepada dia. Fata'ba, tapi istrinya menolak. Walam tazal jariyatu fi nafsi Umar, dan bayangan jariyah itu selalu ada di dalam diri Umar, artinya terlalu teringat. Tetap dia cinta, dia cintai. Falam, dia sukai. Falam mastakhlaf ustukhlifa amarat Fatimah bil jariyah. Nah, setelah beliau menjadi khalifah, Fatimah datang membawa jariyah tadi. Fauslihat, atau fauslihat, dia didandani, kemudian wakanat matalan fi husniha wa jamaliha, dan ternyata memang budak itu luar biasa, jadi simbol kecantikan dan kebagusannya. Tsumma dakhalat ala Umar, kemudian masuk kepada Umar bin Khattab bin Abdul Aziz. Wa qalat ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, kata Fatimah istrinya, innaka kunta mu'jaban bi jariyati fulan. Engkau dulu pernah kagum kepada budak perempuanku, si fulana. Wa sa'altaniha fa abaitu 'alaika. Kamu minta dia kepadaku dan aku menolak. Wal an faqad tabat nafsi laka biha. Hatiku tenang untuk menyerahkannya. Rela untuk menyerahkan budak tersebut sekarang. Falamma qala lahu dzalika istabana al-farah fi wajhi. Ketika Mu'annam Fatimah bintu Abdul Malik menyatakan seperti itu, tampak di wajah Umar bin Al-Aziz rasa gembira. Wa qala ajli biha alayya. Cepat datangkan dia. Falamma adkhalatha alayhi zada biha ajaban. Ketika jariah itu masuk kepadanya, tambah kekagumannya. Wa qala la alqi thiyabaka. Nah, tanggalkan perhiasanmu. Fa fa'alat, dia pun melepaskannya. Tsumma qala laha 'ala rifq. Sebentar. Akhbirini liman kunti. Nah. Tunggu. Kamu dulu milik siapa? Budaknya siapa? Wa min aina sirti li Fatimah? Bagaimana caranya supaya sampai kamu menjadi milik Fatimah? Karena beliau juga untuk hati-hati. Sampai apa disebutkan, harta benda yang dimiliki oleh Fatimah, istrinya itu, dikembalikan setelah beliau jadi khalifah, dikembalikan ke Baitul Mal. Diserahkan kembali ke Baitul Mal. Ini dari mana? Ini dari keluarga Bani Marwan, Abdul Malik bin Marwan, semua yang di tangan Fatimah, diserahkan, dikembalikan ke Baitul Mal. Ini mungkin dari sini, punya hak, ya, harta kaum muslimin. Maka budak ini, dikhawatirkan seperti itu juga. Ditanya, bagaimana kau ceritanya kamu sampai kamu jadi miliknya Fatimah? Faqalat aghraman hajjat amilan lahu bil kufah mala. Hajjat menghutangi petugasnya di Kufah sejumlah harta. Wa kuntu fi rafiqi dhalikal amil fa akhadani. Dan aku budak amil tersebut. Budak amil petugas tersebut, fa'akhadhani, lalu aku diambil oleh Hajjaj. Wa ba'atha bi ila Abdul Malik, lalu membawaku ke Abdul Malik. Nah, kan seperti ini. Dan memang, nah, itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jangan-jangan ini enggak beres juga ini, kok sampai. Nah, ya, harta gelang emas, semua perhiasan itu di apa? Yang punya Fatimah ini kan dari anak enam, anaknya Abdul Malik bin Marwan, ya, keluarga khalifah tentu punya, dapatkan bagian dari harta. Nah, entah dari mana dapatnya, itu dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz ke Baitul Mal. Dan sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, saudara-saudara Fatimah ini membujuk, sudah sekarang Umar kan sudah meninggal, ini mau diserahkan kembali kepada Fatimah, tidak. Apakah aku akan mengkhianati, hanya taat kepada dia ketika dia masih hidup, sementara setelah dia wafat aku khianati dia? Tidak. Akhirnya harta itu tetap di tangan Baitul Mal. Dan nah, anak-anak Fatimah, ya, anaknya Umar bin Abdul Aziz, hidup dalam keadaan seperti orang biasa. Tapi disebutkan di akhir usia mereka, mereka justru jadi orang-orang kaya, bersedekah, berzakat luar biasa dengan sapi, dengan unta. Sementara anak-anaknya keluarga Bani Marwan yang lainnya, ada yang sampai mengemis. Padahal anak-anak yang diwariskan oleh orang tua mereka harta yang luar biasa. Nah, seperti ini juga. Fa'akhadani, lalu Hajjat mengambilku. Wa ba'atha bi ila Abdul Malik, dan membawaku kepada Abdul Malik untuk dihadiahkan kepada Abdul Malik. Fawahabani li Fatimah, lalu Abdul Malik menghadiahkan aku ke Fatimah. Paham kan? Menunjukkan apa? Hati-hatinya Umar bin Abdul Aziz. Nah, qala wa ma fa'ala dzalikal amil, lalu apa yang dilakukan oleh petugas tersebut? Qalat halak, mati dia. Mati apa? Mati kecewa, sedih karena dipisahkan dari budaknya. Qala wa hal taraka al waladan? Qalat na'am. Apakah dia punya anak? Iya. Qala fa ma halum, bagaimana keadaannya? Qalat sayyi'ah, jelek, melarat. Fa qala shuddi 'alayki thiyabak, pakai lagi pakaianmu. Wadhabi ila makani, kembali ke tempatmu. Summa kataba ila amilihi alal Iraq, kemudian ditulis surat. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada petugasnya yang ada di Iraq. An ib'at ilayya fulan ibn fulan alal barid, cepat bawa dengan ekspedisi kawal suruh cepat datang Fulan bin Fulan. Falamma qadima qalalah. Setelah si Fulan bin Fulan ini datang, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Irfa' ilayya jami'a ma gharramahul hajjat li adi." Sebutkan kepadaku semua yang diutangkan oleh Hajjat kepada ayahmu. Falam yarfa' ilaihi syai'an. Tidaklah anak itu menyebutkan bilangannya, jumlahnya, illa dafa'ahu ilaihi. Melainkan dikembalikan, diserahkan sebanyak itu juga. Tsumma amara bil jariyah fadufi'at ilaihi. Kemudian disuruh panggil jariyah tadi yang cantiknya luar biasa tadi, diserahkan kepada anak ini tadi, Fulan bin Fulan ini tadi. Anak petugas yang diutangi oleh yang diutangkan oleh siapa? Hajjat bin Yusuf. Tsumma qala lahu, "Iyyaka wa iyyaha." Hati-hati kamu dengan dia. Fala'alla abaka kana alam biha. Mungkin ayahmu sudah mencampuri dia. Karena halal budak itu. Faqala al-ghulam, kata si ghulam, "Hiyalaka ya amirul mukminin." Dia untukmu wahai amirul mukminin. Karena senang, hutang ayahnya sudah, harta ayahnya kembali. Qala la hajatan li biha. Aku enggak butuh lagi. Enggak butuh dengan dia. Padahal tadi, qala, kata ghulam tadi, "Fabta'ha minni." Belilah, juallah dia kepadaku. Qala lastu idzan mimman nahan nafsa 'anil hawa. Belilah dia dariku. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Lastu idzan," kalau begitu aku termasuk orang-orang yang tidak bisa menahan nafsunya dari hawanya. Falamma azama al-fata 'ala al-insiraf biha, ketika pemuda itu sudah tekad untuk membawa budak ini pulang, qalat, budak itu berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, "Aina wajduka bi ya Amirul Mukminin? Mana perasaanmu tadi wahai Amirul Mukminin? Tadi kamu begitu menggebu-gebu, berhasrat sekali, hatinya tertarik sekali. Sekarang mana kok enggak ada?" Qala ala hali wa laqad zada. Masih, saya masih punya perasaan suka, bahkan lebih. Walam tazna. Tapi artinya apa? Jaga kehormatan diri. Tidak setiap yang muda yang mana boleh itu. Ini mereka yang orang-orang yang memiliki iffah. Walaupun sudah di tangan dan sudah jelas mauqifnya, memang kalau misalnya seandainya beliau mau dibeli, beliau bisa, bahkan dihadiahkan oleh ghulam tadi, beliau tidak. Bahkan tetap pada keadaannya perasaan cinta itu, senang itu tetap ada, bahkan lebih. Walam tazal jariyatu fi nafsi Umar hatta mata rahimahullah. Dan tetap jariyah itu dalam di hati Umar sampai beliau meninggal dunia. Wa ada Abu Bakar Muhammad bin Dawud al-Zahiri al-alamul mashhur fi fununil ilmi min al-fiqhi wal hadith wa tafsir wal adab. وله قول في الفقه وهو من أكابر العلماء وعشقه مشهور أبو بكر بن محمد. Tokoh zahiri, tokoh yang masyhur dalam bidang berbagai bidang ilmu, fikih, hadis, tafsir, adab, ini sastra, dan beliau punya pendapat-pendapat dalam masalah fikih. Dan termasuk akabir ulama, ulama-ulama besar. Cintanya terkenal di dalam nar. Fala nastawi dakhaltu alayhi fi maradihi alladhi mata fihi. Aku pernah masuk menjenguknya ketika dia sakit yang membawa kematiannya. Faqultu kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu? Faqala hubbu man ta'allama man ta'lamu awratati ma tara. Hubbu man ta'lamu awrasani ma tara. Cinta kepada orang yang kamu ketahui telah menyebabkan aku seperti ini. Dia matu naqtawi, termasuk orang yang tahu siapa yang dicintainya. Faqultu wa ma yamna'uka minal istimta' bihi ma'al qudrah 'alaihi. Apa yang menghalangin kamu untuk bersenang-senang dengannya padahal kamu mampu? Faqala al istimta' 'ala wajhain. Bersenang-senang itu ada dua bentuknya. Ahaduma an-nazar al-mubah, memandang dengan pandangan yang mubah. Kalau memandang dengan yang mubah kan enggak lama-lama. Wal akhar al-lizzah al-mahdhurah, yang kedua, yang satunya kelezatan yang terlarang. Fa amman nadharul mubah fa huwa allazi awratha bi ma tara. Nazar mubah itulah yang menyebabkan aku seperti ini. Paham? Nazar mubah itulah yang membuatku jadi sakit seperti ini. Nah, yang sekilas. Itu kan yang mubah. Yang mubah yang sekilas kan, bukan yang diikuti. Orang yang diikuti haram. Wa amma lizatul mahdura famana'ani minha ma hadatsani abi. Haddatsana Suwaid bin Sa'id. Haddatsana Ali bin Muthir an Abi Yahya al-Qattad an Mujahid an Ibn Abbas yarfa'uhu. Adapun kelezatan yang terlarang itu mana'ani ma hadatsani abi. Dicegah oleh hadis yang disampaikan oleh ayahku dari Suwaid bin Sa'id, dari Ali bin Muthir, ya, an Abi Yahya al-Qattad, dari Mujahid, dari Ibn Abbas, dirafakkan, disandarkan kepada Rasulullah. Man ashiqa wa katama wa afa wa sabara ghafarallahu lah. Siapa yang jatuh cinta, dia menyembunyikannya dan menahan dirinya serta bersabar, niscaya Allah ampuni dia. Wa adkhalahul jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Masalah ini disebutkan oleh beliau di akhir hadis, di akhir pembahasan. Beliau sebutkan tentang tentang sanadnya, tentang keadaan hadis tersebut. Qala rahimahullah ma ansyada. Undur ila sihri yajri fi lawahidhi. وانظر إلى دعج في طرفه الساجي وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجل ثم أنشد ما لهم أنكروا سوادا بخديه ولا ينكرون ورد الغصون إن يكن عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون والله أعلم. Ini jelas. Nah. Baik, nanti insyaallah kita carikan nanti maksudnya apa. Qala faqultu lahu nafaita al-qiyas fil fiqhi wa asbathtahu fi sya'r. Orang zahiri kan menolak qiyas. Nah, kata beliau, kata Nafsawi, kamu menolak qiyas dalam fikih, tapi engkau berlakukan dalam syair. Faqala ghalabatul wajdi wa malakatun nafsi da'awa ilaihi. Dominannya perasaan dan kekuasaan jiwa itu mendorong untuk melakukan qiyas. Summa mata min lailatihi. Kemudian dia, Abu Bakar bin Muhammad bin Adawud al-Zahiri, meninggal di malam itu. Wa bisababi ma'syukihi, disebabkan ma'syukihi, sunnifa kitab Az-Zahra. Ditulislah kitab Az-Zahra atau Zuhra. Wa min kalamihi fihi, dan di antara pendapat-pendapatnya makna Ibnu Daud Adz-Dzahiri ini, man ya'isa mimman yahwahu wa lam yamut min waqtihi sallahu wa dhalika anna awwala raw'atil ya'si ta'til qalba wa huwa ghairu musta'iddin laha fa amma thaniyah fa ta'til qalba wa qad wata'athu laha raw'atul ula. Itu di antara pendapatnya beliau. Man ya'isa mimman yahwah, siapa yang putus asa dari yang dia cintai dan dia tidak mati min waqti, saat itu juga sallahu, nah, itu menghiburnya. Wa dhalika anna awwala raw'atil ya'si ta'til qalba, hal itu karena rasa ketakutan pertama yang putus asa masuk ke dalam hati. Wa huwa ghairu musta'iddin laha, dalam keadaan dia tidak bersiap. Adapun yang kedua, fata'til qalba, itu masuk ke dalam hati. Waqad wata'at lahu lahwa laha raw'atul ula, telah dipersiapkan dia oleh enam raw'ah, ketakutan yang pertama. Wa nafwat wal taqahu wa Abdul Abbas bin Surayj fi majlis Abil Hasan Ali bin Isa al-Wazir fatanadara fi mas'alatin minal ila. Wa faqala lahu Ibnu Surayj anta nam bi an taqula ma damatil lahadatuhu kasurat hasratuhu, man damat lahadatuhu kasurat hasratuhu ahzab minka bil kalami alal kafir. Pernah Muhammad bin Daud Adz-Dzahiri ini bertemu dengan Abu Abbas bin Surayj di satu majlis Abul Hasan Ali bin Isa al-Wazir, dan kemudian seorang menteri Nah, kemudian keduanya diskusi tentang masalah ilah. Masalah ilah itu sumpah untuk tidak mendekati istri. Minimalnya yang paling lama itu 4 bulan. Nah, faqala lahu Ibnu Suraij, Ibnu Suraij berkata, "Engkau dengan ucapanmu madamat lahadzatuhu kasurat hasaratuhu." Siapa yang terus pandangannya, artinya tidak ditahannya pandangan itu, akan maka akan banyak kecewanya, banyak penyesalannya. Itu lebih pandai. Ucapanmu yang seperti itu menunjukkan kamu lebih cerdas daripada pendapat-pendapatmu di dalam fikih. Artinya kalau dalam fikih kamu nolak kias, nolak adanya analogi dan permisalan. Nah, sementara dalam ini seperti itu. Faqala la in kana dzalika fa inni aqul, kalau memang seperti itu maka saya katakan, unazzihu fi radil mahatin maqlati wa amna nafsi an tanala muharrama wa ahmilu min thiqlil hawa ma law annahu yusabbu ala sahril asam mutahaddama wa yantiqu tarfi an matarjamiz khatiri falawla ikhtilasi raddahu latakallama ra'aitul hawa da'wa minan nasi kullihim falastu ara waddan sahihan musallama. Nah, faqala lahu Abu Abbas Suraij, bima tafharu alayya walau syi'tu qultu muta'im kasyahdi. Nah, wallahu a'lam. Sayyidina, tapi ini yakni tentang pelik artinya. Nah, diskusi mereka berdua belum nyambung ada membahasnya. Baik, ala kulli hal, yang jelas seperti disebutkan nanti oleh beliau, ini tentang yani kisah-kisah cinta mereka para ulama, yang mereka itu tidak apa namanya ya, seperti orang kebanyakan yang kita lah barangkali, yang ternyata apa namanya yang disebutkan tadi oleh beliau di sini, bahwa ada dua yang dia itu istimta, bersenang-senang dengan orang yang dicintainya itu. Yang pertama ini ada dua bentuknya. Yang pertama dengan an-nazar mubah, yang ini mendatangkan penyakit yang beliau rasakan sampai terbaring sakit. Yang kedua itu terhalang oleh ini menurut beliau adalah hadis. Dan itu hadis itu diperbincangkan oleh para ulama, nanti disebutkan oleh beliau Ibnu Qayyim dalam bagian yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Namun ala kulli hal, ini sisi lain, artinya walaupun misal yang disebutkan oleh beliau di sini adalah ada sesuatu yang apa namanya seperti di awal apa namanya seperti ada faedahnya, nah tetap untuk kita berusaha mengedepankan madaratnya. Karena apa? Di samping dengan faedah tersebut juga al-qulub dha'afah. Hati kita itu sangat-sangat lemah. Dan syaitan sangat pandai untuk menunggangi nafsu kita yang senantiasa ammaratul bisu, sehingga jangan mencoba bermain api, ya, terutama juga para syabab, ya. Karena ada juga ulama yang jangan, mereka yang sampai seperti ini pun sudah merasakan, ya, menjadi penyakit, menjadi sesuatu yang menyusahkan. Apalagi kalau mereka yang seperti kita yang ilmunya serba kurang. Dan di zaman itu tidak ada seliar dan seburuk sekarang keadaannya. Masih banyak orang-orang yang terbatas. Mereka wanita yang perempuan yang juga senang itu pun juga terbatas untuk dia cuma memandang. Tidak ada keinginan untuk mendekati ataupun seperti di zaman sekarang. Maka jangan coba untuk mendekat kepada hal yang seperti ini. Bahkan yang biaula tutup semua jalanan. Kalau misalnya membandingkan dengan cara seperti tadi, ulama juga ada, jadilah ulama. Ya. Kalau menjadi misalnya dikatakan misalnya ulama aja ada yang seperti itu, jadilah ulama. Antum akan merasakan. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita nanti pada membayani bahasan yang lain. Dan baca pada apa namanya pendapat diskusi mereka, mereka berdua sampai nah bagaimana keadaan hadis tersebut. Man asyqa wa katama wa afa wa sabara ghafarallahu lahu wa adkhalahu aljannah. Wallahu a'lam. Baik, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat.